kan terus melanda. Walau amuk gelombang tak henti menerjang, walau karang mencerca, walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Dari sinar sang surya hadir ke dunia.